Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah pada hari ini yang merupakan salah satu hari besar bagi umat Islam, kita berada di dalam suasana kegembiraan. Marilah sama-sama kita kembali menjadi orang-orang yang fitrah dan suci, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita pada hari ini akan sangat berkaitan dengan keberadaan kita di bulan, di hari yang mulia ini, sebagaimana akan kita lihat di ayat 27 dari surat Ibrahim sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu allazina amanu bilqawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Para pendengar rahimakumullah, mulai dari tadi malam kita sudah melantunkan pujian dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan takbir sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah, dan ini merupakan satu hal yang disyariatkan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 27 ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman, bahwa yusabbitullahul ladzina amanu bilqauli sabiti fil hayatid dunya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan juga masyarakatnya, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh masyarakat dan memiliki ketegaran yang begitu sangat kokoh di dalam menjalani kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka mampu sangat tegar di dalam menghadapi kehidupan ini? Sebagaimana kalau kita perhatikan para nabiullah, walaupun menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan, ada yang dikejar-kejar, ingin dibunuh, ada yang dihina, ada yang dicaci maki, semuanya itu tidak membuat mereka malah mundur dari dakwah yang mereka sampaikan. Dan catatan sejarah dengan sangat indah menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana sampai akhir kehidupan mereka, para nabi dan rasul tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Ini menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa mereka sanggup bertahan? Jawabannya adalah karena mereka berpegang kepada kebaikan, sehingga akhirnya Allah yusabbitullahul ladzina amanu. Allah akan mengokohkan keimanan mereka. Allah akan menegarkan keyakinan mereka, sehingga yang terjadi adalah tampilnya orang-orang yang dengan sangat tegar menghadapi kehidupan ini. Tidak masalah dia miskin, tidak masalah dia adalah orang yang hidup dalam kesederhanaan, tidak masalah dia memiliki berbagai permasalahan dan berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini, semua itu dapat dia jalani dengan sangat nyaman, dia jalani dengan penuh dengan ketenangan, karena dia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam kehidupan ini. Allah bersama dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Di dalam surah Al-Furqan kita juga bisa menemukan keterangan yang sama, di mana Allah menggambarkan tentang orang-orang yang beriman, allazina yamshuna fil ardi haunan, mereka-mereka yang berjalan melenggang di atas permukaan bumi ini. Maksudnya adalah mereka tidak pernah merasakan masalah besar di dalam kehidupan mereka, walaupun yang dihadapi mereka itu adalah besar, ya. Kesulitan keuangan bukan merupakan suatu permasalahan besar, karena mereka tahu Allah adalah pemberi rezeki. Berbagai hal yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini membuat mereka mampu menapaki kehidupan dengan sebaik-baiknya. Inilah gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah berjalan di atas permukaan bumi tanpa beban. Sebagaimana beberapa hari yang lewat di acara RCTI itu ditampilkan acara tolong menggambarkan kisah kehidupan seorang ibu yang dimintai tolong oleh seorang anak. Ibu itu mempunyai uang 30.000, tapi karena anak itu minta bantu untuk beli beras, dia berikan uangnya 25.000 itu. Yang 25.000 sehingga dia hanya punya uang 5.000 rupiah. Dan ternyata si ibu ini bukanlah orang yang berkecukupan. Suaminya adalah orang yang cacat, tidak punya tangan karena harus diamputasi, dan juga tidak punya kaki satu karena juga harus diamputasi. Hidup dalam serba kekurangan. Tetapi pertanyaan kita, kenapa dia mampu memberikan sebagian besar uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan? Karena dia adalah orang yang mengerti betul bahwa pada saat dia berpegang teguh dengan kebaikan dan melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, mengokohkan diri kita, mengokohkan keyakinan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Teringat kita ketika Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata-kata ini juga diriwayatkan, ayat ini diriwayatkan oleh Nasa'i dari Barra mengatakan firman Allah ini, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Itu artinya ayat ini turun fi azabil qabr, azab kubur, yaitu ketika ditanya mar rabbuka, siapa Tuhanmu, maka mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini dinu Muhammad, dan agamaku adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini juga menurut Ibnu Abbas adalah perkataan la ilaha illallah. Dalam intinya sebetulnya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, apakah kata-kata la ilaha illallah itu sudah kita praktekkan di dalam kehidupan kita? Dengan kata lain, apakah kita sudah kokoh pendirian kita? Nah, apakah kita yang betul-betul menjalankan perintah Allah atas dasar keimanan kita, atau masih ada tawar-menawar lagi sehingga perbuatan kita itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan apa? Disebabkan kita masih mempercayai tentang ilmu perdukunan, ilmu perbintangan, dan ilmu-ilmu yang memang betul-betul jauh, sehingga jauh dari ridha Allah. Artinya memang betul-betul Allah tidak suka, dan sudah banyak hadis-hadis menjelaskan tentang hal ini. Itu sama saja adalah perbuatan syirik, itu sama saja tidak meyakini untuk apa ia melakukan keimanan perjalanannya selama ini, perjalanan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah qaulus sabit, tidak pernah kokoh, tidak pernah tetap pendirian, sehingga dia bergelombang di dalam kehidupannya. Dia menghadapi sesuatu, tidak pernah tetap. Maunya sebagaimana yang disampaikan juga cerita keyakinan seseorang yang tidak punya duit, yang diceritakan tadi dalam acara RCTI, tapi dia yakin dengan sedikit itu Allah akan memberikan. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan, mungkin tidak semua orang dapat melaksanakan hal itu karena sudah duit itu sedikit diperlukan, tapi disumbangkan juga. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kepada orang-orang seperti itu qaulus sabit. Artinya ketika kita menjalankan perintah Allah itu di dunia seperti itu, mudah-mudahan nanti di akhirat kita itu qaulus sabit kita itu tetap. Ketika ditanya di dalam kubur, kita tetap mengatakan Allahu Rabbi, dan agamaku adalah agama Rasulullah, yaitu Islam, dan seterusnya ditanya perkataan-perkataan seperti itu menunjukkan kekukuhan diri disebabkan mudah-mudahan karena amal ibadahnya selama ini. Itu sebenarnya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, keberadaan kita saat sekarang ini di hari-hari yang mulia, di hari raya dan juga hari tasyrik yang kita akan jalani dalam beberapa hari ke depan, sebenarnya memberikan satu kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bisa lebih baik lagi. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkorban bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Maka hendaklah bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berkorban, dan kalau tidak sempat dilaksanakan di hari awal Idul Adha ini, bisa dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Malam man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana haza. Barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau untuk berkurban, maka jangan dekati musala kami ini. Walaupun hadis ini bukan merupakan suatu perintah atau kewajiban bagi umat Islam untuk berkurban, akan tetapi dari maknanya kita bisa menangkap bahwa sebenarnya kurban itu suatu hal yang sangat dianjurkan, karena tidak hanya berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, akan tetapi akan memberikan kebaikan yang besar dan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melaksanakan kurban itu. Mari kita sadari bahwa sebenarnya Allah selalu membukakan kesempatan kepada kita dan momen-momen yang begitu agung dengan memberikan limpahan kasih sayang dan berkah yang begitu sangat banyak kalau kita mau memanfaatkannya. Bukankah kita selalu paham bahwa waktu itu adalah uang, kesempatan itu adalah uang, time is money. Orang Arab mengatakan bahwa al-waqtu kasayb, waktu itu seperti pedang yang siap untuk menebas kita kalau kita tidak mempergunakannya. Maka sebenarnya keberadaan kita di bulan Zulhijjah ini, terutama di hari raya ini dan hari tasyrik ini, memberikan kesempatan kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jalani hari raya kita tahun ini menjadi hari raya yang jauh lebih baik. Mari kita coba bukakan mata kita bahwa sebenarnya di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, dan mari kita sadari benar bahwa pada saat kita melakukan kebaikan, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Minimal kita pasti akan kokoh dan tegar di dalam menghadapi kehidupan ini. Yusabbitullahu allazina amanu bilqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetap memberikan dan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu kemuliaan di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lakukan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.